samagemusi bayu berbisik dan berirama tenangnya jiwaku. Menghempas dengan kerasnya mendebarkan sukma. Tenangmu melambangkan kelembutan bila menghempas ternyata kau ganas. Sama gemersik bayu berbisiklah suaramu di pantai hatiku. Suaramu di pantai hatiku.